Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ini pembukaan ya, biasanya orang-orang kadang kalau kita melakukan ceramah, Rasul menyarankan kita membaca tadi pembukaan dengan doa yang artinya mungkin kita jarang mendengar artinya. Ini saya coba bacain artinya. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan mohon keampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ya, teman-teman sekalian, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul sama-sama mengkaji kajian agama Islam, sama-sama mencoba untuk berbagi ilmu di kajian kali ini. Semoga kajian kali ini bisa membuat menambah iman kita dan dapat gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kali ini saya mau membahas tentang satu buku. Enggak semuanya sih. Buku dari karyanya Imam Al-Ghazali. Mungkin udah ada yang pernah baca, dengan judulnya Jalan Ahli Ibadah, atau lebih dikenal Kitab Minhajul Abidin. Jadi di situ lumayan bagus bukunya. Recommended menurut saya. Recommended. Testimoni. Soalnya kata-katanya itu dari bahasa Arab, tapi yang terkenal di Indonesia diterjemahin ke bahasa Indonesia. Dan yang menerjemahinya juga lumayan bagus. Maksudnya gampang dimengerti gitu kata-katanya. Di situ dijelasin bahwa tujuan kita hidup tuh ya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk masuk surganya. Nah, di situ dijelasin step-stepnya. Yang pertama ilmu, makrifat. Yang kedua adalah taubat. Setelah kita mempunyai ilmu, kita taubat. Habis itu bagaimana cara kita menghadapi godaan-godaan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini tentang dua tadi. Yang pertama tentang ilmu. Bagaimana pentingnya mempunyai ilmu. Dan juga ada dua ya bahasan. Yang pertama tentang ilmu dan yang kedua adalah tentang godaan dunia. Yang pertama tentang ilmu. Mungkin udah ada yang pernah mendengar hadis ini. Satu, sebelum kita memasuki tentang ilmu lebih dalam, saya pengen membacakan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menyimpulkan bahwa perhatikan, jalan ke surga itu dipenuhi hal-hal yang tidak disukai manusia, sementara jalan ke neraka dipenuhi apa-apa yang sangat disukai manusia. Di lain waktu Rasulullah juga bersabda, perhatikan, jalan ke surga itu penuh rintangan dan menanjak, sedangkan jalan ke neraka itu mudah dan landai. Dari sini aja kita bisa menyimpulkan kalau mau jalan ke surga ya pasti kita harus effort. Bukan hanya effort cuman kayak sholat, nah, dan puasa dan lain-lain, tapi juga effort untuk terus menyempurnakan diri, untuk terus merasa belum cukup gitu dengan apa yang kita punya, yaitu menuntut ilmu. Nah, di sini ada satu hadis lagi yang isinya tentang pentingnya menggali ilmu dan mengamalkannya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidurnya orang yang berilmu lebih baik dari sholatnya orang yang bodoh. Dan menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi dari hadis ini, tidurnya orang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang yang bodoh. Itu menunjukkan kalau apa amalan yang kita lakukan tanpa ada dasar ya, tanpa ada ilmu, walaupun itu kita sholat, walaupun itu kita puasa, dan kita belum pernah tahu kalau bagaimana cara melakukannya, kita belum tahu dalil-dalilnya, apa yang, mengapa kita wajib untuk melakukannya, mungkin itu sama aja gitu. Sama aja kayak kamu melakukan itu sia-sia karena kamu gak ada ilmunya. Ya gak dapat dosa dan gak dapat juga pahala. Sia-sia. Jadi kita jangan pernah menyerah. jangan pernah menyerah. Bagaimana maksudnya untuk tetap jangan merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang, dengan pengetahuan kita harus tetap merefresh lagi setiap saat, supaya ya selain untuk ilmu yang tentang iman dan akhlak, tapi juga tentang fikih-fikih Islam, tentang makanan halal, makanan haram, dan bagaimana hubungan muamalah dengan lainnya. Di Al-Qur'an sendiri udah jelas bahwa di surat Al-Mujadilah ayat 11, di situ intinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dari segi artinya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi kedudukan orang yang berilmu itu sangat sangat tinggi sekali, karena Allah akan tinggikan beberapa derajat daripada orang yang tidak berilmu. Nah, dari buku ini dia ngejelasin pada saat kita mau belajar ilmu tentang agama, apa yang harus kita mulai, dari mana kita mau mulainya. Nah, di situ dijelasin dari dia, Imam Al-Ghazali mengambil karyanya Ibnu Qayyim, menjelaskan seminimal mungkin kita punya empat yang penting di situ. Jadi yang pertama, ilmu tentang iman, tentang rukun iman. Iman itu apa? Iman kepada siapa? Kenapa kita harus mentuhankan Allah? Kenapa kita harus mempercayai Rasul dan Al-Quran dan lain-lain? Itu tentang iman. Itu seminimal-minimalnya kita harus belajar tentang itu, karena kita percaya kalau agama Islam itu benar. Dan yang kedua, ilmu tentang hukum Islam. Jadi setelah kita pelajari ilmu tentang iman dan kita selalu merefresh ilmu tentang iman, kita juga jangan pernah coba untuk lebih mendalam lagi tentang hukum Islam. Bagaimana cara-cara berwudu, cara berwudu yang benar, apakah cara berwudu kita ini sudah benar, cara sholat kita sudah benar, cara berpuasa kita sudah benar, dan cara-cara lainnya kayak mengeluarkan zakat atau cara-cara yang mengenai hukum Islam. Dan yang ketiga adalah tentang hal-hal yang haram. Ilmu mempelajari tentang ilmu hal-hal yang haram. Karena ya mungkin dengan ketidaktahuan kita, terkadang kita melakukan hal-hal yang sebenarnya itu adalah haram. Nah, di sini dijelaskan contoh. Ada 5 hal yang minimal kita harus tahu kalau itu adalah haram. Yang pertama itu ada di surat Al-A'raf, yang artinya ayatnya enggak tahu berapa, tapi langsung bacain artinya. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, terus melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengada-adakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Jadi ada 5 minimal hal yang harus kita ketahui tentang haram, yaitu mengharamkan perbuatan yang keji, terus perbuatan-perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan, mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini dijelasin menurut Ibnu Qayyim tadi, itu 5 hal haram yang paling sedikit harus kita ketahui. Dan ada hal-hal haram lain tentunya, tentu kayak makanan, bagaimana menjaga makanan, dan berzina atau lain-lain. Tapi minimal hal-hal yang paling penting untuk itu, ya itu termasuk dalam perbuatan dosa, kita harus tentang ke situ. Dan yang terakhir adalah ada 4, yang pertama tentang iman, yang kedua tentang ilmu mengenai hukum Islam, dan ilmu tentang hal-hal yang haram, dan ilmu tentang hukum pergaulan dan ilmu muamalah antar individu. Contohnya kewajiban kalau kita diamanahi sebagai pemimpin, bagaimana Rasul melakukan kewajibannya sebagai pemimpin terhadap rakyatnya. Ataupun yang paling dekat dengan kita lah, kalau misalnya kita udah berkeluarga, apakah kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai anak, misalkan saya, ataupun sebagai suami terhadap istrinya, terhadap anaknya. Contohnya misalkan kalau suami, ya dia harus tahu kalau dia harus memberi nafkah. Dan sebenarnya kalau dia tidak membimbing istrinya, dan dosa istrinya itu bakal ditanggung oleh suaminya, dan lain-lain, masih banyak sekali. Jadi itu kan sesuatu yang harus diusahakan. Gak bisa kita dapat sendiri gitu, wah kita gak usah belajar juga, kita bakal tahu sendiri. Itu hal-hal yang kayak gini harus kita effort, ada usaha dari kita untuk terus menggali tentang itu. Nah, tapi terkadang setelah kita menggali, banyak yang tidak kita amalkan, dan itu pun sangat-sangat dilarang ya, maksudnya dilarang. Soalnya mungkin kita sering melihat, oh itu agamanya bagus, hafalan Qurannya bagus, tapi akhlaknya nggak sesuai dengan apa yang dia katakan itu. Nah, di sini juga ada hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, seorang alim berilmu dengan ilmunya dan amal perbuatannya akan berada di dalam surga. Jadi seorang yang berilmu dengan ilmunya dan amal perbuatannya akan berada di surga. Maka apabila seseorang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amalannya akan berada di dalam surga, sedangkan dirinya akan berada di dalam neraka. Jadi walaupun kita berilmu, ilmu tapi kita tidak mengamalkannya, ilmu kita cuma ilmunya saja yang berada di dalam surga, sedangkan diri kita tetap berada di dalam neraka. Jadi na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terus bisa belajar lagi, belajar banyak lagi tentang Islam, dan tidak lupa apa yang kita pelajari kita amalkan. Demikian tentang hal yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Dan yang kedua, dijelasin tentang godaan. Dan yang paling besar godaan itu, dijelasin bahwa godaan yang paling besar itu godaan dunia dan seisinya. Di sini jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa urusan dunia sama urusan akhirat itu gak bisa dijadikan, gak bisa kita pilih dua-duanya, kata beliau. Maksudnya, jadi dia bilang itu ibarat dua wanita yang dimadu. Jadi apabila kita fokus terhadap dunia, itu gak mungkin kita bisa fokus terhadap akhirat. Sama, kalau kita fokus terhadap akhirat ya tentu dunianya bakal gak terlalu kita, apa namanya, gak bakal terlalu kita sentuh gitu. Jadi ya intinya bukannya berarti kita harus gak boleh semangat di dunia, bukan itu yang pengen saya sampaikan. Tapi kalau kita sudah fokusnya ke akhirat, apapun yang kita kerjakan di dunia itu semuanya basicnya terhadap akhirat gitu. Contoh belajar, kita bukan merasakan ah belajar susah, tapi mungkin levelnya tinggi ya kalau untuk udah sampai ke arah situ. Maksudnya ketika kita belajar, kita pengen belajar ini untuk ridho Allah, belajar ini untuk bisa mengantarkan saya ke akhirat. Nah, kalau kita sudah bisa sampai tahapan itu udah sangat sangat bagus sekali. Soalnya sangat susah untuk bisa memutuskan masalah dunia dan masalah akhirat. Semoga kita selalu bisa untuk selalu berpikir bahwa dunia itu sama sekali enggak bernilai. Gimana enggak bernilainya? Mungkin ada yang pernah tahu gimana enggak bernilainya dunia? Ada di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada cerita di sini. Imam Muslim meriwayatkan dari Zabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melewati pasar melalui sebagian jalan dari arah pemukiman, sementara para sahabat menyertai beliau. Lalu beliau melewati bangkai seekor kambing yang telinganya cacat dan berukuran kecil. Beliau pun mengambil kambing itu seraya memegang telinganya. Kemudian beliau berkata, "Siapa di antara kalian yang mau membeli dengan harga 1 dirham untuk bangkai kambing yang telinganya cacat?" Mereka menjawab, "Kami sama sekali tidak berminat untuk memilikinya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya?" Dan Rasulullah SAW kembali bertanya, "Atau mungkin kalian suka kalau ini gratis untuk kalian?" Mereka menjawab, "Demi Allah, seandainya hidup pun, maka binatang ini sudah cacat karena telinganya kecil. Apalagi kambing sudah mati." Jadi sangat-sangat enggan para sahabat itu mau dikasih pun enggak mau, soalnya udah cacat dan itu pun udah mati dan berbentuk bangkai. Nah, Rasulullah SAW pun bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di mata kalian." Jadi di sini ditegaskan kalau dunia tuh lebih buruk daripada bangkai yang sudah bantai kambing udah cacat, dan itu bangkai lagi. Bagaimana kita diingatkan lagi kalau buruknya dunia seperti itu. Ada lagi di lain cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dunia ini terkutuk dan terkutuklah pula isinya. kecuali yang digunakan untuk apa-apa yang diridhai Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi penutup dari saya, tadi juga ada dari Karim yang pas ceramah di surat Al-Baqarah, mudah-mudahan kita bisa mengilhami arti dari surat Al-Baqarah. Saya bacakan artinya ayat 33-42. Dan apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua pada hari itu, ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan bergembira ria. Dan banyak pula pada hari itu tertutup debu dan tutup lagi oleh kegelapan. Yaitu mereka adalah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Jadi pada saat hari terakhir, hari kiamat, tiupan sangkakala yang kedua, kita gak bisa dapat syafaat lagi dari ibu bapak kita, dari istri dan anak-anak kita, dari saudara kita. Yang bisa memberi syafaat mungkin syafaat dari Rasulullah dan beberapa syafaat yang udah dijelaskan oleh Ustadz waktu sebelum-sebelum ini. Intinya pilihan kita pada saat kita di hari kiamat lagi dibangkitkan, muka kita pada waktu itu mau kita memilih untuk berseri-seri tertawa dan bergembira, atau kita mau tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kajian kali ini. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih nih Mas Akbar. Tausiahnya sungguh menggugah ya. Ada tiga hal yang mungkin bisa diambil dari tausiah ini. Yang pertama adalah ketika kita sudah Islam ini, sudah menjadi seorang Muslim itu, ada tiga hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah ilmu, yang kemudian kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah menahan godaan ya, menghadapi godaan di dunia. Karena kalau kita lihat sendiri bahwa dunia itu tidak ada artinya ya, seperti bangkai yang sudah tidak ada harganya, cacat lagi, di mana dunia itu begitu hinanya gitu kan, sehingga tidak berharga di mata Allah gitu. Selain daripada itu ya mungkin kita harus bisa beribadah sesuai dengan ilmu ya. Jadi kalau misalnya kita beribadah tanpa ilmu itu akan menjadi kosong ya, tidak ada artinya, tidak mendapatkan pahala ataupun dosa. Dan semoga kita di dunia ini dapat menahan godaan ya, baik dari harta, wanita, anak juga ya termasuk. Semoga kita ditempatkan bersama orang-orang soleh di sisi Nabi Muhammad di akhirat nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.